siapa yang mau menghuni gedung tua, siapa yang sudi singgah di hati ini. Tempat keramaian, kemewahan, sunyi sepi, semuanya hampa termakan lapuknya usia. Siapa yang mau menghuni gedung tua? Yang mau menghuni gedung tua, siapa yang sudi?